Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanin kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-A'la sampai pada ayat yang ke-8. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-9 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, fadzakkir, berilah peringatan bi syar'illahi wa ayatihi, yaitu berilah peringatan dengan syariat-syariat Allah dan ayat-ayatnya. In nafa'ati dzikra, apabila peringatan itu bermanfaat. Ai artinya kata Syekh, madamati dzikra maqbulatan wal mau'izatu masmu'atan. Selama peringatan itu diterima dan selama nasihat itu didengar, maka berilah peringatan. Sawa'un hasala min dzikra jami'ul maqsud au ba'dhuh. Sama saja maksud atau tujuan peringatan tersebut itu tercapai semuanya atau seluruhnya atau hanya sebagiannya saja. Wa mafhumul ayah, dan yang difahami dari ayat ini ya, annahu in lam tanfa'iz dzikra, bahwa apabila peringatan itu tidak bermanfaat, biankana tadzkir yazidu fi syarr aw yanqusu minal khair, di mana peringatan itu misalnya menambah kejelekan atau dapat mengurangi kebaikan yang telah ada ya. Jika keadaannya seperti ini, lam takun ma'murun biha, maka tidak diperintahkan untuk memberi zikra peringatan. Bal manhiyan anha, bahkan dilarang dalam situasi seperti ini untuk memberi peringatan. Fadzikra yankasimun nas fiha qismain, sehingga manusia dalam menyikapi zikra, dalam menyikapi peringatan itu ada dua golongan. Muntafi'un wa ghairu muntafi'in. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Golongan yang kedua adalah ghair muntafi'in, orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan. Demikian dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Menjelaskan tentang ayat fadzakkir in nafa'ati dzikra, berilah peringatan apabila peringatan tersebut bermanfaat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberi peringatan kepada manusia, memberi ancaman-ancaman dan juga janji-janji ya, memberi peringatan tentang akhirat ya, mengingatkan manusia tentang akhirat, mengingatkan manusia tentang kematian, tentang hari kebangkitan nanti, tentang hari hisab nanti, ya. Beri peringatan manusia dengan adanya neraka, beri kabar gembira kepada manusia dengan adanya surga, ya. Dan seterusnya. Beri peringatan kepada manusia, ya. Fadzakir, berilah peringatan. In nafa'ati dzikra, apabila peringatan tersebut bermanfaat, ya. Di dalam ayat ini terdapat dua tafsir, ya, tentang makna in nafa'ati dzikra, apabila peringatan itu bermanfaat, ya. Apa maknanya? Apakah kadang-kadang peringatan itu tidak bermanfaat, ya? Atau bahwasannya peringatan tersebut, ya, walaupun banyak yang menolak dan berpaling, akan tetapi akan ada saja yang mau menerima, ya, walaupun jumlahnya sedikit, ya. Dan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, dari kalam beliau di sini menunjukkan bahwasannya maknanya adalah kadang peringatan itu tidak bermanfaat. Dan ketika kondisinya tidak bermanfaat atau manusia tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut, ya, maka jangan memberi peringatan. Bahkan kata beliau tadi manhian anha, dilarang, ya. Namun di sana ada tafsir yang lain, ya. Sebagaimana dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau menjelaskan ayat ini. Tafsir yang pertama adalah yang disebutkan tadi, ya. Yang ini dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam kalamnya tadi, ya. Tafsir yang kedua menunjukkan bahwa makna inna fa'ati dzikra adalah la takhlu adz-dzikra min mustami'in wa qabilin laha. Artinya peringatan itu pasti ada saja yang mendengar dan menerima, ya. Walaupun mungkin hanya sedikit jumlahnya, karena kebanyakan mereka berpaling dan menolak peringatan, ya. Sehingga berilah peringatan, ya. Walaupun dengan peringatanmu itu banyak manusia yang tidak bisa mengambil manfaat, ya. Walaupun yang menerima peringatanmu hanya sedikit, ya. Bahkan mungkin hanya satu orang, tetap berilah peringatan. Nah, ini makna tafsir yang kedua. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan tadi bahwa manusia dalam menyikapi peringatan itu ada dua golongan. Golongan pertama yang muntafi'un, yang dapat mengambil manfaat dari peringatan itu. Golongan yang kedua yang tidak dapat mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Kemudian kata Syekh, fa ammal muntafi'una faqad zakarahum biqaulih. Adapun orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan, maka Allah telah menyebutkan tentang mereka, yaitu dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Sayadzakkaru may yakhsha. Ini golongan yang pertama. Orang yang yakhsha, ay yakhsha Allah, orang yang takut kepada Allah, sayadzakkaru, dia akan mengambil pelajaran atau manfaat dari peringatan tersebut. Ya. Fa'amal muntafi'una faqad dzakarahum biqaulihi sayadzakkaru may yakhsha, Allah fa inna khasyatallahi ta'ala wal ilma bi mujazatihi 'ala al a'mal tujibu lil 'abdi al inkifafa mimma yakrahuhu Allah was sa'ya fil khairat. Adapun orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan, maka Allah sebutkan tentang mereka dengan firman-Nya, saya dzakaru may yakhsha, akan dapat mengambil pelajaran dan manfaat. Siapa? Man yakhsha, orang yang takut. Yakhsha Allah, orang yang takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah dan pengetahuan terhadap adanya balasan-balasan dari Allah terhadap amalan-amalan, ya, ini akan memotivasi atau mendorong seorang hamba untuk dia menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah benci, ya, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan mendorong dia untuk selalu semangat dan berusaha untuk fil khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Ini orang yang takut kepada Allah, ya. Orang yang takut kepada Allah dan dia tahu bahwasannya seluruh perbuatan itu akan dibalas, ya. Maka ini akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan, berusaha untuk melakukan kebaikan dan menahan diri atau menjauh dari dosa dan kemaksiatan. Ini golongan yang pertama yang dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari peringatan. Ya. Kemudian kata Syekh, wa amma ghairul muntafi'in, adapun orang-orang yang tidak dapat mengambil manfaat atau pelajaran dari peringatan-peringatan yang telah disampaikan kepadanya, ya, fa dzakarahum biqaulih, maka Allah sebutkan tentang mereka ini dengan firman-Nya, yaitu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11, wa yatajannabuhal ashqa. Ini golongan yang kedua yang tidak bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang sampai kepadanya. Wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang ashqa, orang-orang yang celaka, yatajannabuha, dia akan menjauh dan menghindar dari peringatan-peringatan itu, ya. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang enggan mendengar nasihat, ya, dan terus terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, ya, dia akan menghindar dari peringatan-peringatan dan tidak bermanfaat peringatan-peringatan tersebut untuknya. Ya. Orang yang celaka keadaannya seperti ini, ya. Sehingga golongan yang pertama tadi, ya, orang yang dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari peringatan, sehingga mereka adalah apa? Orang yang sa'id. Orang yang sa'id, orang-orang yang gembira, orang yang bahagia. Ya. Sedangkan yang tidak dapat menerima nasihat, tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat, maka dia adalah syaqi, seorang yang celaka. Ya. Orang yang syaqi, ya, dia tidak mendengar nasihat dan peringatan-peringatan. Ya. Dan tidak dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari peringatan-peringatan tersebut. Bahkan mungkin mengolok-olok ketika diberi nasihat. Ya. Atau mengejek ketika diberi peringatan atau ketika diingatkan. Ya. Nah, dia mengolok-olok nasihat tersebut. Atau bahkan mungkin mengolok-olok orang yang memberi nasihat kepadanya. Ini orang yang syaqiyun. Ya. Orang yang celaka. Wa yatajannabuhal ashqa. Siapa orang-orang yang ashqa tersebut? Orang-orang yang celaka tersebut? yang tidak dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari peringatan-peringatan yang sampai kepadanya, ya, dia adalah alladzi yaslan naral kubra. Dalam ayat selanjutnya Allah sebutkan tentang orang-orang yang asqa ini, alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan masuk ke dalam api yang besar. Itu orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Wahyan naru muqadah. An-nar al-kubra artinya an-nar al-muqadah. Yaitu api yang membara dan menyala-nyala apinya. Itu api neraka. Allati tatli'u 'alal afidah, yang api ini akan dapat membakar hati, ya. Saking panasnya organ dalam pun akan hancur karena sebab api tersebut. Ya. Kemudian ketika orang-orang yang seperti ini, yang ketika di dunia tidak mendengar dan tidak mengikuti peringatan-peringatan dan nasihat, ya. Apakah setelah mereka masuk ke dalam api neraka, ya, kemudian terbakar, kemudian akan habis, selesai? Ya. Nah, al-jawabula, jawabannya tidak. Ya. Belum selesai. Ayat yang selanjutnya, Allah katakan, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Ya. Kemudian dia tidak mati, ya, di dalam neraka tersebut, ya. Wala yahya, ya. La yamutu fiha wala yahya, dan tidak hidup, ya. Jadi antara hidup dan mati, ya. Artinya dia tidak mati di dalam neraka, ya, dengan kematian yang dapat mengistirahatkan dia, menenangkan dia, ya, sehingga selesai urusannya, ya. Tidak akan ada yang seperti ini, tidak akan ada kematian yang seperti ini. Nah, la yamutu fiha, mereka tidak mati di dalamnya, ya. Tidak mati dengan kematian yang dapat mengistirahatkan. Demikian pula la wala yahya, dia tidak hidup di dalam neraka tersebut. Artinya tidak hidup dengan kehidupan yang enak. Ya. Dengan kehidupan yang lazizah, ya. Dengan kehidupan yang tenang, yang lezat, ya. Dan seterusnya, ya. La yamutu fiha wa la yahya. Ya. Sehingga mereka nanti ahlun nar, ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya. Ketika kondisi mereka seperti ini, la yamutu fiha wa la yahya, ya. Tidak hidup dan tidak mati, ya. Tidak mati dan tidak hidup, ya. Yaitu tidak mati dengan kematian yang mengistirahatkan dia, dan tidak hidup dengan kehidupan yang diinginkan, ya. Maka mereka berharap dan berandai kalau seandainya mereka itu mati, ya, dan selesai, ya. Mereka menyeru, penjaga neraka, ya Malik, wa nadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, ya. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, ya Malik, ya, wahai penjaga neraka, ya. Hendaknya Rabbu mematikan kita semua, ya. Berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mematikan mereka, ya. Akan tetapi angan-angan yang seperti ini tidak akan mereka dapatkan, ya. Qala innakum makithun, dijawab, innakum makithun, ya. Kalian itu akan kekal, akan tetap tinggal di dalam neraka. Laqad ji'tukum bil haqq, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. sungguh kami telah datang kepada kalian ketika di dunia dengan membawa al-haq, ya. Akan tetapi kebanyakan kalian benci terhadap al-haq. Ini hukuman bagi mereka yang yatajannab az-zikra, menjauh dan menghindar dan tidak menerima peringatan, ya. Tidak mendengar peringatan-peringatan. Alladzi yaslan naral kubra, mereka akan masuk ke dalam api yang sangat besar, yaitu api neraka, yang mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup, ya. Nas'alallaha as-salama wal afiyah, ya. Dengan terus kita mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu akan menambah keimanan, menambah rasa takut kepada Allah, terkhusus ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang seperti ini, ya. Tentang dahsyatnya akhirat, ya. Tentang dahsyatnya neraka, ya, dan seterusnya. Dengan mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka kita akan semakin bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Maka tentunya kita selalu berusaha agar termasuk dari golongan orang-orang yang muntafi'un bidzikra, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari peringatan-peringatan yang datang. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Ya. Sungguh telah beruntung orang yang tazakka, orang yang membersihkan diri, ya. Qad aflah, al-falah itu artinya al-fawz wan najah was sa'adah. Al-falah itu artinya keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, ya, dan seterusnya. Ini makna al-falah. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, sungguh telah selamat, sungguh telah bahagia, sungguh telah berhasil, ya. Siapa? Man tazakka, orang yang telah membersihkan dirinya, ya. Yaitu membersihkan dirinya dari dosa-dosa, kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Membersihkan dirinya dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya. Memperbanyak amal soleh, dan juga dengan cara istiqomah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan dirinya. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan ay qad faza wa rabiha man tahhara nafsahu wa naqqaha minasy-syirki waz-zulmi wa masawi'il akhlaq. Artinya sungguh telah beruntung, ya, telah berhasil, ya, orang yang dia membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya dari kesyirikan dan kezaliman dan akhlak-akhlak yang buruk, ya. Sungguh beruntung orang-orang seperti ini, ya, yang dia mensucikan dirinya dan membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kekufuran, kezaliman, dan akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa dzakara isma rabbih fa shalla, telah beruntung orang yang membersihkan dirinya dan menyebut atau mengingat nama Rabbnya, fasallah, dan juga dia mengerjakan sholat. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay ittasafa bi dzikrillah wa dzakara asma rabbih fasalla, ay artinya orang yang dirinya tersifati sebagai orang yang selalu menjaga zikrullah, ya. Wan sabaqa bihi qalbuh, dan hatinya juga terwarnai dengan zikrullah, ya. Yani senantiasa melakukan amalan zikrullah, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Fa aujaba lahu dzalika al-'amala bima yuridillah. Karena sifatnya seperti ini, ya. Sifatnya itu senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya selalu terkait kepada Allah, maka ini mendorong dia untuk mengamalkan amalan yang dapat membawa kepada keriduan Allah. Mendorong dia untuk mengamalkan amalan, ya, yang dapat menyebabkan keriduan Allah. Ya. Khususun as-shalah, khususnya amalan sholat. Ya. Sehingga dikatakan, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ. Dan yang mengingat nama Rabbnya, orang yang banyak berzikir, fasallah, dan melakukan amalan-amalan, fasallah, diantaranya fasallah, dan dia melaksanakan sholat. Allati hiya mizanul iman, yang dimana sholat itu adalah mizan al iman, timbangan keimanan, ya. Sebagaimana dalam hadis, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kufur. Ya. Hingga salat adalah mizan al-iman, timbangan keimanan. Hadza ma'nal ayatil karimah, ini makna ayat yang mulia ini, ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan dirinya, yaitu membersihkan dirinya dari kekufuran, kesyirikan, akhlak yang buruk dan seterusnya. Dan dia juga banyak berzikir, menyebut nama Rabbnya dan melakukan ibadah sholat. Wa amma man fassaraha, wa amma man fassara qawlahu tazakka. Adapun orang yang menafsirkan firman Allah Ta'ala, tazakka, qad aflaha man tazakka, yakni akhraja zakat al-fitr, dengan tafsir atau dengan makna mengeluarkan zakat fitrah, ya, sehingga diartikan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia mengingat nama Rabbnya, fa shalla, kemudian dia sholat, kemudian annahu sholatul id, ini dimaknakan dengan sholat id, ya. Fa innahu wa in kana dakhilan fil lafd, maka walaupun makna ini masuk dalam lafad ini, makna ini, ya, walaupun makna ini masuk dalam lafad ayat ini, wa ba'dhi juz'iyatihi, bahkan masuk dalam sebagian maknanya, falaysa wal ma'na wahdah, akan tetapi bukanlah ayat ini maknanya hanya itu saja, ya. Artinya firman Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang tazakka, ya, bisa diartikan tadi tazakka orang yang membersihkan diri dan mensucikan diri dari kemaksiatan, dosa, kesyirikan, kezaliman dan akhlak yang buruk, ya. Dan juga bisa ditafsirkan dengan tazakka ini membayar zakat fitrah. Nah, demikian pula wadzakara isma rabbih fa shalla. Nah, bisa juga dimaknakan dengan salat al-Id. Nah, perhatikan firman Allah Azza wa Jalla ini, ya. Qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang yang tazakka. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Hendaknya kita membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. dari berbagai macam kesyirikan, kezaliman dan akhlak yang buruk, ya. Dan hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah, wa dzakara asma rabbih. Banyak berzikir kepada Allah, ya. Selain membersihkan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tetapi juga banyak berzikir kepada Allah, itu banyak melakukan ketaatan. Fasholla, yang di antara jenis ketaatan yang paling utama di antaranya adalah salat. Ya, ini salawat al-mafruḍah, salawat salat-salat yang wajib, demikian pula dengan menambah dengan salat-salat sunnah. Nah, sungguh telah beruntung orang-orang yang seperti ini. Nah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selesai sampai ayat yang ke-15, ya. Nah, insyaallah ayat yang ke-16, 17, 18 dan yang terakhir 19 kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.